Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna 'ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad وحبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pecinta, perindu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rindu sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada beliau dan memudahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau, menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Kita di majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Riyadhus Shalihin, kita sudah sampai kepada bab yang ke-143. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharaini amin ila anqal. Bab istihbabi tashmitil atis. Bab istihbabu tashmitil atis. Al-atis bersin, atas. Bab tentang disunnahkannya kita tashmit. Tashmit itu menjawab dengan alhamdulillah, apa ayarhamukallah. Tasmi itu mendoakan kepada orang yang bersin. Idza hamidallah, dengan catatan orang yang bersin tersebut, al-atis tersebut, dengan catatan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Wa karahiyatu wa karahiyati tashmitihi, dan dimakruhkan kita mendoakannya, mengucapkan yarhamukallah, idza lam yahmadillah, jika tidak memuji Allah, tidak mengucapkan alhamdulillah. Ubayani adabi tashmiti, dan nanti akan dijelaskan tentang tata krama kita tashmit, yaitu menjawab orang yang mengucapkan alhamdulillah, wal itos, dan bagaimana cara al itos atau utos. Itos itu adalah bersin, ada adabnya. Wattatha'ub, nguap, diatur semuanya. Hadis yang pertama adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul utas aw al-itas, Allah senang dengan bersin. Ini bersin itu dari Allah, rahmat, kebaikan. Wa yakrahu at-tatha'uba, Allah enggak senang, tidak senang dengan nguap. Enakan dia bersin, enakan nguap sih. Hah? Nguap tuh ngantuk, mau tidur. Fa idza atasa ahadukum, kalau salah satu dari kalian itu bersin, bersin, wa hamidallaha ta'ala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, kana haqqan ala kulli muslimin, maka sudah menjadi keharusan bagi setiap orang muslim, sami'ahu, yang mendengarnya, ayyakula lahu, untuk mengucapkannya, untuk membalasnya, dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dari sini ulama berbeda pendapat tentang hukumnya menjawab orang mengucapkan alhamdulillah. Di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, dikatakan oleh Imam An-Nawawi sendiri, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Kalau ada satu orang bersin, disunahkan semuanya untuk mengucapkan, hukumnya sunnah, mengucapkan yarhamukallah. Bersin mengucapkan alhamdulillah, maka anda semuanya disunahkan mengucapkan yarhamukallah. Tapi kalau tidak semuanya cukup diwakili satu, juga sudah cukup, namanya sunnah kifayah. Tapi yang dapat pahala hanya yang jawab saja, yang tidak juga tidak. Cuman namanya sunnah kifayah, jika sudah dilakukan oleh satu orang, yang lain sudah gugur, tidak diminta lagi. Cuman dia enggak dapat pahala, pahalanya bagi yang menjawab saja. Tapi di sana ada pendapat seperti yang dinukil dari pendapat Imam Malik, sampai ada mengatakan fardu kifayah, kalau diam semuanya dosa, ada sampai fardu ain, semuanya wajib menjawabnya. Ini khilaf di antara para ulama. Cuman perlu kami hadirkan di sini adalah madhabnya Imam Asy-Syafi'i, atau yang dinukil oleh, yang dihadirkan oleh Imam An-Nawawi, adalah sunnah. Sunnahnya pun adalah sunnah kifayah. Kemudian wa ammat tatha'ubu, adapun tatha'ubu, wa ammat tatha'ubu nguap, fa innama huwa minasyaiton, itu dari setan. Ngajak baring, ngajak tidur, ngajak malas belajar. Fa idza tatha'aba ahadukum, kalau salah satu dari kalian itu nguap, falyaruddahu mastata', tolak. Jadi dikatakan dalam riwayat, bagaimana cara menolaknya? Kau pertemukan dua gigimu dan dua bibirmu. Ditolak, itu setan, jangan dituruti. Fa inna ahadakum idza tatha'aba, kalau salah satu dari kalian itu nguap, dhahika minhu syaitan, setan ketawa. Dia mengikuti kendangku, dia iramaku, aku ajak ngantuk, ngantuk, aku ajak malas, malas itu. Jadi senang setan, berarti nyambut dengan aku. Dan anehnya ngantuk itu nular. Kenapa ya? Saya ingin lihat orang nguap, nanti nguap. Karena setannya setannya banyak. Jadi kalau nguap ditolak. Sebisa mungkin. Fayuruddahu mastata', ditolak sebisa mungkin. Kemudian juga hadis berikutnya. Ini Nabi SAW dari baginda Nabi Muhammad SAW. Anhu dari Imam Abi Hurairah juga. Ini Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, idza atasa ahadukum falyakul, kalau salah satu dari kalian itu bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Karena itu nikmat karunia dari Allah, nikmat sehat. Walyakul lahu akhuhu, dan hendaknya kawannya, saudaranya yang dengarnya, atau sahibu atau temannya yang dengar berkata, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Wa idza qala lahu, kalau ternyata kawanmu tadi mendoakanmu dengan doa yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, falyakul, maka hendaknya kamu balas lagi, karena dia orang yang mendoakan kamu. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Wa yuslih balakum, dan semoga Allah membenahi urusan bal, ini ada maknanya keadaanmu, keadaan batinmu, pikiranmu, hatimu, itu adalah balukum, pikiranmu. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan juga menenteramkan hati dan pikiranmu. Maksudnya kamu jadi baik. Di sini ada pertama adalah mendoakan, kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkannya yarhamuka, pakai satu ka. Kalau perempuan ya yarhamukillah, satu. Tapi kenapa setelah itu kita yang bersin tadi mendoakan kok yarhamukumullah, yahdikumullah, kok jadi pakai domirkum jamak. Ini menunjukkan biasanya orang yang hidup bareng-bareng sama orang. Jadi banyak yang yarhamukumullah, kamu semua mendapatkan hidayah. Kami bersin, lalu anda, saya mengucapkan alhamdulillah. Anda menjawab yarhamukallah, maka saya balas yahdikum pakai domirkum. Antum semuanya. Nah ini makna isyarat bahwasanya di situ adalah memang yang jawab tidak hanya satu orang. Kifayah, memang sunnah kifayah, artinya kalau bisa ya sebanyak-banyaknya menjawab biar kita mendapatkan doa. Kalau kita tidak menjawab, kita tidak mengucapkan yahramukallah doa yahdikumullah, ya enggak nyambung, karena yahdikumullah untuk orang yang mengucapkan yahramukallah tadi. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Wa Nabi Musa, diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallaha, kalau ada salah satu dari kalian itu bersin. Bersin itu tahu enggak sih? Tahu ya. Enggak tahu, bahasanya beda di tempat lain. Waheng. Acin. Enggak tahu bahasa Malaysia apa ini? Karena Malaysia dengar. Ada beberapa bahasa yang tidak bisa dipahami di negeri lain, biarpun sama-sama Melayu. Bersin. Saya ngomong bangkrut, enggak paham bangkrut apa bangkrut. Sering ngomong bangkrut. Apa sih bangkrut? Baik, bersin. Acin. Alhamdulillah. Fashammituhu, kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah, maka hendaknya engkau mendoakan dengan yarhamukallah. Tashmit itu mendoakan dengan yarhamukallah. Fa illam yahmadillah, kalau dia enggak mengucapkan alhamdulillah, fala tushammituhu, jangan kau doain. Wong dia enggak mensyukuri kok nikmat, kenapa kamu doain? Bersin tuh enak bener tuh. Seger bugar tuh, seger tuh. Gerak semuanya anggota, organ-organ tubuh. Wala tusyammituhu, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, dia tidak mensyukuri nikmat, dia jangan didoain. Jangan jangan yarhamukallah. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis berikutnya adalah wa Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bercerita, atasa rajulani indan nabi, ada dua orang bersin di hadapan nabi. Ini bersin, kemudian setelah itu bersin lagi. Fashammata ahadahuma, tapi nabi menjawab mendoakan salah satu. Salah satu yang bersin didoakan nabi, walam yashammit al-akhar, tapi nabi tidak mendoakan yang satu lagi. Faqala alladhi lam yashammithu, kemudian yang tidak didoakan nabi bertanya, ya Rasulullah, atasa fulan, orang itu bersin, fashammatahu, kau doain ya Rasulullah, kau ucapkan yarhamukallah. Wa atastu, aku bersin, walam tushammit ni, tapi kau tidak mendoakan aku. Maksudnya kau tanya, kau doakan dia ya Rasulullah, tapi kamu tidak mendoakan saya ya Rasulullah. Faqala, nabi menjawab, hadza yang tu doain tadi hamid, dia mengucapkan alhamdulillah. Wa innaka lam tahmadillah, kamu tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak saya doain. Nah, maka biasakan kalau mengucap bersin, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian nanti ada bersin, di sini tidak disebutkan tapi saya tambahkan, jika ternyata bersinnya itu berulang-ulang 10 kali. Nah, maka ada kalau kamu bersin sekali, ada repati. Kalau fatan idza atasa fashammithu, thumma idza atasa fashammithu, nabi. Kalau ada orang bersin, maka kamu doain. Bersin yang kedua kamu doain. Kalau bersin yang lagi, fakul, katakanlah innaka madnud. Madnuk itu mazkum. Jadi kalau ketiga atau keempat, ini perbedaan riwayat, ada yang mengatakan setelah ketiga, satu, dua, tiga masih didoain, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. Kalau sudah bersin yang keempat, doanya beda. Afakallah, semoga Allah menyembuhkan. Kamu sakit, demam. Itu ajarannya. Jadi kalau sudah lebih dari tiga, wah, ini demam dia. Afakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Ini ada. Atau syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Fa innaka mazkum, karena engkau telah ketimpa demam. Tapi setelah didoakin tidak demam lagi insyaallah. Jadi itu adabnya diajarkan nabi. Dan sebetulnya kalau kita cermati, ini semua punya makna agar kita itu peduli dengan orang lain, sambung hati dengan sesama. Mendoakan, lihat, kan hilang benci. Biarpun kita musuhan, alhamdulillah, yarhamukallah. Enggak jadi musuhan. Salawat Nabi, ada orang menyebut nama Nabi, kita baca salawat. Kita saling mendoakan, itu kan cara hidupnya orang yang cara hidup indah dalam kebersamaan. Bersin saja lah itu. Disambungkan oleh Rasulullah urusan ukhuwah dan kekeluargaan. Bersin. Jangan sampai kita ini punya kehidupan tidak peduli dengan sesama. Urusan bersin ada hubungannya dengan orang lain. Disambungkan dengan orang lain. Begitu indahnya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anhu, dan juga diriwayatkan daripada Imam Abu Hurairah juga anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ini. An-Nabi Hurairah dari Abu Hurairah juga, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kan Rasulullah idza atasa, Nabi itu kalau bersin, wada'a yadahu, meletakkan tangannya, awthobahu atau bajunya, ala fihi, ke mulutnya, apa saja yang untuk menutupi biar tidak terlalu nyaring, mungkin dengan atau tidak terlalu nyaring, dan tangan yang diletakkan boleh kanan dan boleh kiri. Berbeda jika menguap, itu disunnahkan kalau menutup pakai tangan kiri untuk menolak setan, pukul setan. Tapi kalau masalah bersin boleh ditutup dengan kain agar tidak terlalu nyaring, dan setelah itu mengucapkan alhamdulillah. Ada sebagian yang dibarengkan alhamdulillah sama bersin, ya nyaring. Alhamdulillah. Kelihatannya tidak seperti itu ya. Kelihatannya bersin dulu, dinikmati, baru mengucapkan alhamdulillah. Baik. Wadu ayadahu, meletakkan tangannya, awthobahu atau bajunya, ala fihi, ke mulutnya, wa khafadha ghadda biha sautahu, maka meredam biha, dengan tangannya atau baju, sautahu, suaranya, agar tidak nyaring-nyaring. Syakar rawi, rawi itu ragu pakai kalimat khafadha atau ghadda. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Kemudian hadis selanjutnya an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Musa, kanal yahud qala, beliau berkata, kanal yahudu yata'ata suna inda Rasulillah, ada orang Yahudi itu bersin-bersin di hadapan Nabi. Mereka itu benci dengan Nabi tapi percaya dengan Nabi sebetulnya. Mengharap juga kalau didoakan Nabi, bersin di depan Nabi. Ya, barangkali dengan begitu didoain Nabi. Mereka punya kepercayaan Nabi Muhammad, cuma karena kedengkian saja. Yarjuna ayyakul lahum yarhamukumullah, mengharap Nabi itu mengucapkan yarhamukumullah. Tapi ternyata tidak, fayakulu, Nabi menjawabnya beda. Yahdikumullah yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, hai orang Yahudi. Allah memberikan hidayah kepadamu dan membenahi urusan lahir batinmu. Maksudnya biar iman nanti. Didoakan, biar iman, biar kenal Allah dan Rasulnya. Artinya, pun demikian, biarpun itu orang kafir, diajari juga oleh Nabi. Mungkin dengan seperti itu, tetap kita dianjurkan untuk mendoakan, tapi doanya yang sesuai. Kita tidak boleh memohonkan ampun orang kafir. Akan tapi yang boleh kita mendoakan dengan doa hidayah. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Doa, sambung juga. Kalau dikabul oleh Allah, dia besok masuk Islam. Dan dengan begitu kita juga tanda peduli. Biarpun itu orang kafir, kita dihimbau untuk memperhatikan, peduli kepadanya. Agar sambung, maka dengan sambung, sambung komunikasi, sambung hatilah, dia akan tertarik dengan Islam, dan pada akhirnya adalah bisa meluk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersin. Ini sampai bersin saja dibahas dengan detail. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza tatha'aba ahadukum, kalau ada di antara kalian itu menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, hendaknya dia menahan dengan matanya ke mulut, dengan tangannya ke mulutnya, dan dianjurkan adalah tidak dengan telapaknya, dengan punggung tangan kirinya. Gini juga enggak apa-apa, biar. Cuman ulama mengatakan dengan punggung. Fa inna syaitana yadkhul, sebab setan memasuk, tolak itu. Setan mengajari kita untuk malas-malasan. Masalah cara masuknya gimana? Sudahlah, jangan tanya. Kalau sudah Nabi berfirman, Nabi bersabda, itu dari wahyu, dari Allah. Tidak boleh kita, wah masuk, guyonan, enggak boleh. Sampai dulu pernah dikisahkan ada, Nabi kan bersabda, kalau kamu bangun tidur itu hendaknya engkau mencuci tanganmu, karena kamu tidak tahu di mana menginap tanganmu tadi. Mengejek ada jam, memangnya menginap di mana? Memang mau kemana tangannya? Karena dia merendahkan Nabi, akhirnya suatu ketika dia tertidur bangun, ternyata tangannya tidak bisa dilepas karena masuk lubang duburnya. Ya, karena kalau sudah dari Nabi, percaya masalah mana. Kalau dikatakan, tinggal kita percaya kepada Nabi, dan dari sekarang pun kita tidak pernah melihat setan kok. Dan setan masuk, kalau disabdakan Nabi masuk dengan di saat kita nguap, maka tolak. Tolak dengan tangannya. Ini adalah tangan kita sendiri. Ini adalah termasuk pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kegiatan kita sehari-hari. Begitu indahnya kalau kita setiap hari kita sambungkan dengan Nabi sampai urusan apapun dia. Nanti kita akan bicara tentang urusan masuk toilet, buang air, semuanya pun bagaimana kita disambungkan dengan cara baginda Nabi. Tidur, makan, semuanya diatur, cara berpakaian. Dan memang begitulah, karena baginda Nabi secara utuh semua adalah uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita dalam segalanya. Dan yang dilakukan Nabi, baik yang diucapkan, yang dilakukan, yang diikrarkan, takrir Nabi yang disetujui Nabi, itu semua adalah juga bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang ingkar dari Nabi. Dan kalau seandainya ada beberapa hal yang kita belum bisa paham, jangan mendahulukan ingkar. Bertanyalah kepada ahlinya. Bahkan kalau mungkin menurut akal kita kelihatannya tidak pantas, itu karena kita belum faham tentang apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab memang sekarang sudah terbukti yang semula tidak pantas akan menjadi favorit. Nunggu waktunya. Karena dari kalau sudah Nabi, dari Allah dan Rasulnya. Baik, ini adalah urusan bagaimana kita bersin, adab kalau kita bersin ya. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu ya, seperti yang demikian diamalkan. Jangan ragu mengamalkan. Kalau Anda bersin, setelah reda Anda ucapkan alhamdulillah dengan syukur yang sesungguhnya karena nikmat. Bang, memang kita membaca dalam sebuah artikel bahwasanya kalau bersin itu sebenarnya semua organ itu bergerak, dan itu untuk memperbaharui apa kinerja baru lagi, seperti pokoknya kayak di coba kalau bersin enak banget itu. Jadi lagi sakit aja, ada sakit yang enggak bisa bersin. Habis operasi. Tapi bersin secara umum adalah nikmat. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikuti baginda Nabi, niru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala gerak-geriknya, tingkah lakunya, bimbingan dari Nabi. Jadi setelah ini Anda jangan ragu untuk mengamalkan. Kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah, Anda menjawab yarhamukallah. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Kemudian di saat ada orang mendoakan Anda dengan yarhamukallah, Anda jangan pelit doa, doakan mereka yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Lihat, sapa-sapaan indah, senyum, terbangun cinta di antara kita, dan itulah keindahan di dunia sebelum keindahan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur kasiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Akan tetapi kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang telah masuk dari media sosial. Baik, pertama-tama dari Kurniawan di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli alaihi. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana hukum menggunakan behel? Apa? Menggunakan behel, kawat gigi. Behel. Apakah diperkenalkan dalam Islam atau diharamkan? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Baik. Menggunakan behel, pertanyaan itu datang karena di sana ada penjelasan dari para ulama tentang hadis Nabi, la'anallahu alwashimat wal mustawashimat wal mutafallijat al-mughayyirat khalqallah. Nabi marah mengutuk orang yang

Kemudian setelah itu apa? Anda mengajar di situ dengan cara terhormat, di tempat yang terhormat. Misalnya karena Anda seorang wanita, Anda mungkin menghindar dari mengajar anak-anak SMA yang sudah gede-gede. Karena dia juga punya syahwat, dia akan perhatikan Anda dan sebagainya. Anda harus merasa malu. Mungkin Anda mengajar wanita-wanita yang non-muslim. Tapi di samping itu Anda harus punya misi. Anda ingin memasukkan mereka kepada agama Anda. Mungkin Anda tampilkan akhlak sesaat Anda cuplikkan cerita tentang Nabi Muhammad dan seterusnya. Dan ini terjadi dari masa ke masa. Kalau ingin masuk ke wilayah orang lain, enggak bisa kita langsung menghindar dari itu semuanya. Enggak. Bahkan sebaliknya, kita pun boleh mengundang orang kafir untuk mengajar di tempat kita. Dengan catatan tentunya, dia bukan orang kafir ingin merusak. Misalnya pada zaman sahabat Nabi, juga menyewa penerjemah-penerjemah untuk mengajari bahasa-bahasa asing. Itu dia diundang. Tapi ingat, kita juga harus punya misi tadi. Di saat kita mengajar di tempat non-muslim, kita harus punya misi. Kemudian juga kita harus tahu tujuan dari sekolah itu apa. Kalau tugasnya sifatnya adalah umum, bisa jadi macam-macam, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sekolah tersebut sudah mengarah kepada kemaksiatan, Anda tidak boleh mengajar di situ. Jadi ada sekolah misalnya, itu sifatnya umum. Jadi bisa jadi, namanya sekolah, kayak sekolah SMA, umum sifatnya. Orang bisa jadi apa-apa, apa saja di situ. Maka tidak dilarang di sini. Tapi kalau sudah sebuah sekolah yang pendidikan sudah mengarah kepada perusakan kepada Islam, Anda tidak boleh di situ. Baik. Ini hukumnya secara umum. Akan tapi, alangkah indahnya jika memang potensi Anda yang hebat itu, selagi Anda di negeri yang banyak kaum muslimin, Anda harus mengurusi kaum muslimin terlebih dahulu. Sangat berbeda jika Anda hidup di negeri kafir sana. Tapi ingat sekali lagi, misi Anda harus ada. Merindukan mereka kepada kemuliaan. Sehingga apa? Mungkin setelah mereka jadi alumni, faktor kedekatan Anda dengan mereka menjadi mereka sering bertanya kepada Anda dan masuk Islam. Karena ini adalah sesuatu yang wajar, biasa terjadi. Ada orang, para ulama terdahulu bisa datang ke kampung-kampung, termasuk diantaranya para wali-wali Songo itu masuk ke negeri ini adalah belum ada orang Islam. Orang ini, mereka juga mengajar macam-macam, duduk, ngajari dagang, ngajari ini, ngajari itu. Tapi melihat akhlak yang mulia menjadi terpesona. Tapi ya ingat, Anda jangan dibohongi. Pokoknya kalau sekolah itu sudah mengarah kepada penghancuran kepada Islam, Anda haram di situ. Tapi kalau sifatnya biasa saja umum, maka Anda boleh di situ. Akan tapi Anda harus punya misi yang pertama. Yang kedua, Anda harus merindukan untuk bisa mengajar di tempatnya kaum muslimin saja. Kalau memang Anda orang berpotensi. Sayang dong potensi Anda bukan untuk membesarkan Islam. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allahu a'lam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Anissa di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mau bertanya, bagaimana hukumnya pengantin dirias oleh waria? Mohon penjelasannya Buya. Pengantin perempuan dirias oleh waria. Waria itu adalah laki-laki. Sama buka aurat depan laki-laki, Anda boleh. Waria wanita tapi pria, itu kan begitu. Kita doakan kepada waria yang sesungguhnya dia adalah seorang wanita laki-laki tulen. Hanya mungkin karena pergaulan dan sebagainya, akhirnya dia berdandan seperti dandanan seorang wanita. Semoga Allah memberikan kepada mereka beliau-beliau ini kesadaran kalau yang demikian itu tidak diperkenankan oleh Allah. Dan maha kuasa Allah untuk merubah mereka menjadi normal. Menjadi orang yang normal, mulia di hadapan Allah. Maka barangkali ada waria yang mendengar suara ini. Doa kami semuanya untuk Anda. Tinggalkanlah Anda seorang laki-laki. Tampillah sebagai laki-laki yang jantan perkasa. Jangan tampil sebagai seorang wanita, karena di sana Nabi Muhammad marah dengan orang seperti itu. Tapi Anda bukan yang dimarahi mungkin karena Anda belum tahu ilmunya. Maka hari ini kami sampaikan kepada Anda, tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki berdandan dengan dandanan wanita. Kembalilah Anda kepada keadaan normal dan semakin mulia di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seorang wanita didandani oleh mereka ya haram, karena dia akan buka aurat di depan kaum laki-laki. Enggak boleh. Kemudian dandanannya pun harus di depan orang wanita dan tentunya dengan cara dandan yang dibenarkan oleh Islam. Di situ ada tambahan lagi kalau bicara tentang dandanan. Dandan apa sih yang boleh, kan begitu. Sekarang yang ditanyakan adalah bolehkah berdandan kepada waria? Enggak boleh, Anda seorang wanita. Berdandan kepada laki-laki, itu kan laki-laki beneran, cuman badan bajunya baju. Jadi orang tidak akan berubah jadi perempuan hanya karena baju, enggak. Tetap dia laki, dia punya anak 4 kadang-kadang. Ada. Bahkan

Memang di sana ada pendapat tapi lemah sekali, mengatakan dua rakaat fajar adalah selagi fajar terbit disunatkan sholat dua rakaat, itu bukan dua rakaat subuh. Tapi ini lemah. Seperti sholat isyrok. Sholat isyrok adalah bukan sholat duha, pendapat lemah. Tapi kalau orang mengikuti adalah bukan sholat terlarang karena itu juga ijtihad para ulama. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan dua rakaat fajar itu adalah dua sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat rawatib subuh. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, selanjutnya pertanyaan dari Angga, Pak di Pati, Jawa Tengah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saat bepergian banyak ditemui musola yang tempat wuduknya itu jadi satu ikhwan dan akhwat. Apakah jika berwuduk tanpa membuka jilbab itu diperkenankan Buya? Baik, untuk adik-adik putri yang solehah, kalau Anda melakukan wuduk di tempat yang di situ tidak dibedakan antara laki dengan perempuan, tapi sebelumnya nasihat. Kepada siapapun yang ingin bangun masjid dan musola, tolong sempurnakan pembangunan masjid dan musola, dan tempat yang terpenting adalah toilet sama tempat wuduk. Upayakan toiletnya adalah tertutup agar tidak terbuka auratnya di saat buang air. Dan jangan ada yang berdiri. Ini nasihat kepada siapapun yang bangun masjid. Jadi tolong perhatikan toiletnya, perbanyak. Masjid gede, toiletnya satu, enggak ada pintunya lagi. Waduh. Karena tidak pernah dipikirkan. Kalau dipikirkan bakal jadi. Bahkan kamar mandi lebih penting daripada bangunannya. Sebab kalau namanya masjid dipatok 4, sholat itikaf di situ sudah sah. Sholat Jumat, sholat itikaf di situ sudah sah. Asalkan diniat masjid patok 1, 2, 3, 4 selesai. Tapi kalau kamar mandi itu kalau tidak tertutup kebuka aurat, dosa. Tolong yang bangun masjid, sempurnakan pembangunan masjid Anda. Kemudian sebisa mungkin dipisah antara wudhu kaum pria dan wanita. Dan wanitanya tertutup, seandainya mereka buka kerudung pun tidak ada laki-laki yang melihat. Sempurnakan dong kalau berbuat baik. Itu juga ibadah. Kalau memperlebar, mempercantik masjid itu hukumnya adalah sunnah. Tapi menutup aurat yang kaum wanita hukumnya wajib. Makanya membuat tempat wudhu yang sempurna wajib. Lebih wajib daripada pasang asbes. Asbes itu. Ah, apa? Plafon. Sudahlah. Plafon. Plafon enggak pakai plafon ketutup sudah sah kan begitu? Tapi membuat kamar mandi yang menutup aurat hukumnya wajib, tempat wudu pun demikian. Baik, jika ternyata Anda masuk masjid yang memang yang bangun adalah belum punya kesadaran seperti ini, ternyata laki perempuan sama. Wah, ini termasuk buat dosa juga ini. Yang bangun masjid ini. Maka hendaknya Anda waspada, Anda harus ngalah. Tidak usah ngejar jamaah kalau ternyata Anda nanti sampai muka aurat sesakan sama kaum pria, Anda ngalah saja. Atau mungkin diatur, jam pertama pria, jam kedua putri, itu ngantri. Anda harus tahu diri, karena kewajiban harus Anda. Sholat jamaah bagi Anda adalah membuka aurat haram dan dosa. Cuman kadang-kadang polosnya ibu-ibu, langsung plong. Aduh, insyaallah. Di sama bapak, aku dulu sih, duluan Pak. Masyaallah, rebutan sama bapak-bapak sampingnya. Ya, ibu itu polos dia. Itu polos. Yang salah adalah yang bangun masjidnya enggak pakai pemisah itu. Dia pengin salat. Salat kan wajib menurut dia, tapi enggak ngerti caranya wudu. Nah, ada pun cara berwudu, Anda tidak usah membuka kerudung Anda, bisa kok. Mungkin Anda kalau ada laki-laki di sana, Anda sana tutup ini, buka lengannya. Kan ketutup sama badan Anda. Pokoknya minta, atau temannya suruh tutup saya. Atau pakai apa bajunya temannya dilebarkan begini biar bebas kita membuka. Tapi tetap harus yakin tidak ada laki-laki yang melihat. Adapun kepala tidak harus dibuka. Cukup saja baju asalkan ada genangan di tangan kita basuhkan kemudian kita ratakan. Jangan lepas sini supaya tidak mustakmal. Terus diratakan itu sah. Yang penting ada genangan dulu biar kemudian ratakan. Sampai bagian-bagian yang batas-batasnya. Setelah itu, urusan rambut pun tidak harus Anda buka. Pokoknya Anda air, tangan mengenai air yang baru, dari keran tadi, basah, masukkan. Pokoknya di rambut kepalamu yang di kepala. Kalau rambut kepalamu yang juluntur ke, julur ke bawah, enggak sah. Jadi rambut kepalamu di kepala. Masuk ini, sudah sah. Pelit, enggak apa-apa, sah. Daripada dosa dibuka. Tapi kalau rambut yang menjulur ke bawah, tidak. Jadi tetap berusaha. Haram tetap haram, enggak ada. Ngomong itu bukan darurat kok. Bisa melakukan dengan cara sembunyi, lakukan dengan sembunyi dan tertutup. Seperti itu hukumnya. Maka kami himbau kepada yang bangun masjid, bangun musala, sempurnakan. Supaya ibadah Anda semakin hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa. Jangan lupa Maulid Akbar tanggal 26 Rabiul Tsani atau 14 Januari di Buyut. Dan juga dua minggu berikutnya di Tulungagung. Tepatnya adalah tanggalnya apa? Dua minggu berikutnya. 14 sampai tanggal 28. Kemudian di Buyut pagi. Kalau di Buyut nanti maulidnya setelah dari sini. Yang biasa hadir di majelis ini mohon tetap bisa hadir. Bahkan mungkin kita akan konvoy rame-rame bareng ke sana. Ke majelis yang ada di Buyut, pesantren Buyut, Al-Bahjah Buyut. Kemudian juga majelis muslimah Indramayu Sabtu depan. Ibu-ibu dari Indramayu khususnya. Sabtu depan majelis ibu-ibu jam setelah asar, sore. Jam 3 ba'da asar. Kemudian majelis bulanan kami di Indramayu insyaallah malam Ahad yang akan datang. Majelis muslimah Terbon siang ini di Musola Karangjala. Ada kakek daripada santri meninggal, semoga Allah mengampuni. Yang sakit diberi kesehatan. Yang sehat semakin sehat. Al-Fatihah. Dan juga kami seru kepada semuanya, pondok ini lagi dibangun dan ini pengen kilat. Mintalah kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita ini termasuk pejuang di dalamnya. Kami himbau yang ada kelapangan rezeki, apa saja, apakah rumahnya double, kasihkan satu buat bangun pondok, mobil double, sepeda double, anting double, semuanya bisa dilepas untuk membangun pondok biar cepat. Yakinlah akan dibantu oleh Allah nanti ya. Yang penting jangan sampai Anda tertinggal ya, nanti di depan disiapkan di sini nanti untuk infak yang ingin bergabung, termasuk yang infak bulanan. Ini beda ya, ini tambahan. Infak bulanan yang Rp1.000 minimal itu tetap berjalan. Ini ada tambahannya. Barangkali ibu punya uang lebih, ini pembangunan pondok, ini programnya ada banyak. Di sini ada yang sebelah itu yang bangunan besar ini. Di sini akan dibangun pondok putri ini samping rumah ini, dan kemudian di belakang ada kamar mandi yang harus disempurnakan. Kemudian juga nanti di Buyut, ini pembangunan sebesar ini juga di Buyut, banyak programnya. Sudahlah, pokoknya kalau pintu kebaikan banyak, tinggal Anda mau masuk atau tidak, gitu saja. Banyak sekali program, jangan khawatir, kalau itu habis nanti kita buatkan lagi program baru lagi. Pokoknya sampai kapan, sampai saya mati masuk surga, gitu loh. Jadi terus ada program-program kemuliaan. Dan kami ucapkan kepada siapapun yang sudah bergabung dalam infak rutin, itu artinya hati Anda sudah terikat setiap saat. Semoga Allah mudahkan segala urusan Anda. Semakin lapang rezeki Anda, semakin mudah di dalam berbuat baik, diterima oleh Allah, mulia dunia dan di akhirat. Infak rutin ya, sudah 1 tahun berjalan dan alhamdulillah semakin hari semakin banyak. Jadi mohon semuanya bisa mendaftar minimal Rp1.000, boleh 1.000, boleh 5.000, boleh 10.000, boleh 100.000, boleh bebas. Jadi tolong, intinya hati Anda nyambung bulanan, itu yang terpenting, yang kami rindukan, agar Anda merasa memiliki pondok ini, memiliki dakwah ini, memiliki perjuangan ini. Mohon nanti ada daftarnya, ibu-ibu di sebelah kiri, bapak-bapak di kanan, dan di depan sana ada infaknya, infak senternya, Anda bergabung. Kemudian juga ada program sekolah yang ada di sini, ada program SD, SMP, SMA. Itu program sendiri, dan sudah selesai pendaftarannya kalau tidak salah. Cuman di sana ibu, di pondok ini bukan hanya untuk SD, SMP, SMA. Di sana ada program yang selama ini program yang sudah dulu. Yaitu tafaqquh untuk mencetak ulama, enggak ada hubungannya dengan SD, SMP, SMA. Enggak ada hubungannya. SD, SMP, SMA program khusus juga istimewa. Tapi ada di sana tafaqquh, nanti pembukaannya adalah di bulan Ramadan. Tafaqquh adalah anak kelas 5, umur 15 tahun ke atas untuk menjadi ulama. Untuk belajar ilmu, nahwu, sorof, fikih, bahasa Arab dan seterusnya. Ini ada. Kemudian di sana ada program tahfidzul Qur'an. Menghafal Quran di usia dini, usia SD sama usia SMP. Ini ada judulnya sendiri dan ini ada lokasinya sendiri dan ada program sendiri. Semua ini dari tafaqquh dan menghafal Quran, enggak ada hubungannya dengan SD, SMP, SMA. Tapi semua di payung Al-Bahjah, semuanya anak-anak kita semuanya. Cuman kita buat tempat yang berbeda, cara berbeda, tujuannya sama nanti untuk menjadi pejuang-pejuangnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pendaftarannya tahfid ini adalah nanti kalau tidak salah menjelang Ramadan. Jadi yang tidak diterima di SMP, tidak diterima di SD, tidak terima di SMA, kalau Anda masih merindukan putra-putri Anda untuk menuntut ilmu agama, nanti bisa mendaftarkan di pendidikan agama yang bukan SD, SMP, SMA. Dan ada pun SD, SMP, SMA-nya, ada juga di Buyut nanti. Di Buyut juga ada SMP sama SMA-nya. Kemudian juga ada di Tulungagung, ada itu SMP-nya. Masih banyak peluang bagi yang merindukan untuk bisa melanjutkan pendidikan. Yang ada formalnya juga kita siapkan. Yang enggak ada formalnya juga kita siapkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adibna. Wangsurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhsul alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang darimu, dengan cinta darimu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang maha tahu tentang keadaan kami. Kami lemah, berikan kekuatan untuk berjuang di jalanmu. Kami fakir, berikan kecukupan untuk berjuang di jalanmu. Yang sakit sembuhkan ya Allah, beri kesehatan untuk berjuang di jalanmu. Dan kami mohon ya Allah, yang telah mendahului kami, yang telah meninggal, ampuni mereka. Ampuni mereka, yang sakit sembuhkan. Kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan saudara-saudari kami, jaga mereka ya Allah, dari segala yang kau murkai. Saudara-saudari kami jaga, sungguh kami mencintai mereka. Anak-anak kami jaga mereka, sungguh kami mencintai mereka. Para santri yang belajar dengan kami, jaga mereka ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu ya Allah. Dan semua yang telah berjuang di tempat ini ya Allah, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Apakah yang berjuang dengan ilmunya atau berjuang dengan hartanya, apakah yang berjuang dengan tenaganya atau berjuang dengan pikirannya atau dengan hati, dengan berdoa di tengah malam, mereka berjuang di jalan mulia ini Allah, maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, di sana ada hamba-hambamu ya Allah, yang kau uji dengan kemaksiatan, yang kau uji dengan dosa. Kami mohon ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, yang sering meninggalkan sholat, ampuni dan jadikan di esok hari menjadi ahli sholat. Ya Allah, yang kau uji ya Allah dengan perkumpulan yang salah, LGBT dan yang lain sebagainya. Ya Allah, kehinaan-kehinaan, kami mohon angkat mereka ya Allah. Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, hentikan mereka dari terperosok dalam kehinaan ya Allah. Kembalikan mereka kepada keadaan normal ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan. Engkau yang memiliki mereka. Engkau yang mempunyai hati, memiliki hati mereka. Engkau yang menentukan fitrah untuk mereka ya Allah. Kami mohon kembalikan kepada fitrah yang kau ridai ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Dan kami mohon siapapun dari kami ya Allah yang melakukan dosa, ampuni ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga lidah kami dari berucap yang haram. Jaga telinga kami dari mendengar yang haram. Jaga anggota tubuh kami dari yang haram. Hati kami jaga dari keharaman ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dendam, dengki ya Allah, dan sombong serta riak. Kami ingin hati kami hati yang lembut, hati yang bersih ya Allah, hati yang kau cintai ya Allah. Hati kami ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah dan zalim serta aniaya kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari ngedengki kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, makmurkan majlis para ulama-ulama yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Makmurkan majlis mereka ya Allah, dengan orang-orang soleh, dengan anak yang soleh, soleha. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari prasangka buruk ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk dan bicarakan keburukan orang lain. Kami mohon ya Allah, ya Allah, kirimkan ke tempat ini Allah pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan kau tinggalkan kami ya Allah. Kami mohon jadikan kami pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Jika kami fakir, berikan kepada kami kecukupan ya Allah. Kami tidak ingin tertinggal dari rombongan kemuliaan ini ya Allah. Kami mohon panjang yang sempit rezeki, lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh, soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah.